Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anda seorang pemuda yang masih lajang, yang ingin mencari jodoh, wanita itu memang merupakan satu perhiasan, menyenangkan. Akan tetapi, sebaik-baiknya Anda mencari adalah wanita yang soleha. Karena itu adalah hak Anda, suatu kewajiban orang tua untuk mencarikan ibunya yang soleh. Seorang dosen kami pernah dia menceritakan waktu pendidikan tarbiyah, ada salah seorang mahasiswa dari Afrika atau Afrika, dia mengatakan, "Ya Syekh, saya baru mendapatkan telepon dari kampung saya bahwasanya istri saya baru melahirkan pagi tadi. Saya minta nasihat Anda untuk pendidikan anak saya. Bagaimana konsep pendidikan anak?" Dia katakan, "Anda sudah terlambat." Lalu mahasiswa tadi mengatakan, "Loh, bagaimana bisa terlambat? Anak saya baru lahir kok. Kok saya dikatakan sudah terlambat?" Dosen itu mengatakan, "Pendidikan anak dimulai semenjak dini ketika kita mencari calon ibunya." Itulah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an ketika seorang bapak mengadukan terhadap anaknya kepada Umar bin Khattab bahwa anaknya ini membangkang kepadanya. Lalu anak ini bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, "Wahai Amirul Mukminin, tolong sebutkan apa hak anak yang harus ditunaikan oleh bapak." Lalu dia katakan, "Yang pertama, mencarikan ibu yang solehah. Yang kedua, mengajarkan kepada anak itu Al-Quran, yakni agama. Yang ketiga, memberikan nama yang baik untuk anak itu." Lalu, apa yang dikatakan oleh anak tadi? "Ya Amirul Mukminin, bapak saya ini tidak memberikan hak saya. Laqad ikhtara li umman la a'tazzu biha. Beliau telah memilihkan bagiku seorang ibu yang aku tidak bergembira dengannya. Dan dia tidak mengajarkan kepadaku agama. Dan dia berikan namaku dengan nama yang tidak baik." "Apa kata Umar?" "Pergi kamu," kata Umar bin Khattab kepada bapak tadi. "Engkau telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu." Maka kita sebagai calon orang tua, seorang bapak, maka hendaklah kita mencari calon ibu anak kita itu yang soleha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu soleha." Dunia itu perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita yang soleha. Maka berbahagia Anda jika Anda mencari calon ibu anak-anak Anda adalah wanita yang soleha. Hati Anda tenteram. Anak Anda akan menjadi orang-orang yang soleha. Maka oleh karena itu, sebelum Anda melangkah untuk jenjang pernikahan, carilah istri yang soleha yang akan menanamkan jiwa Anda, yang akan menjadi anak Anda, yang anak itu merupakan investasi untuk Anda nanti di akhirat. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.